إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات جماعة مسجد قباء Pandansari Kota Balikpapan yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan upaya kaum kafir Quraisy untuk mengucilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sehingga mereka melakukan pemboikotan dan mereka melakukan embargo ekonomi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dan siapa saja yang membela mereka dari kalangan Banu Hashim dan Banu Muttalib, sehingga mereka benar-benar dikucilkan. Mereka dikumpulkan di sebuah syi'ir, sebuah lembah. Lalu mereka memutuskan hubungan. Tidak ada muamalah. Tidak diperbolehkan melakukan interaksi dengan Banu Hashim dan Banu Muttalib. Yang termasuk di antara mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bersamanya dan siapa saja yang membelanya, termasuk paman Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Talib. Sehingga mereka hanya memakan apa yang bisa mereka dapatkan dari pelepah-pelepah dari pohon-pohon. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. tidak ada hubungan sama sekali, tidak diperbolehkan menikah dengan mereka, tidak diperbolehkan ada jual beli dengan mereka, Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Setelah berlangsung selama 3 tahun, maka ada sebahagian dari kalangan tokoh-tokoh dari kalangan Quraisy, mereka ini adalah orang-orang yang masih punya perasaan secara kemanusiaan, apalagi mereka memahami bahwa Banu Hashim dan Banu Muttalib masih bagian dari Quraisy, bagian dari kerabat mereka, sehingga hal ini memunculkan rasa belas kasih. Selama 3 tahun mereka terkucilkan, mereka diembargo, di antara mereka ada yang sampai meninggal karena kelaparan, kehausan. Hal ini menyebabkan adanya beberapa tokoh dari Quraisy berupaya untuk menyelesaikan embargo tersebut. Maka seorang yang terdepan dalam hal ini, yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini, adalah seorang yang bernama Hisham, Hisham bin Amr bin Rabi'ah. Hisham bin Amr bin Rabi'ah ini masih memiliki hubungan yang sangat dekat dari Banu Hashim, hubungan kekerabatan, dan dia orang yang dimuliakan oleh kaumnya. Maka dia berupaya untuk mencari orang-orang yang sepemikiran dengannya, agar kemudian mereka bersepakat untuk melepaskan pemboikotan tersebut, membatalkan apa yang mereka kehendaki, yaitu mencabut aturan-aturan yang digantung di dinding Ka'bah dari undang-undang yang ditetapkan oleh tokoh-tokoh Quraisy, kaum musyrikin, yang dipimpin oleh Abu Jahal, yang mereka gantung di salah satu dinding Ka'bah. Yang selama itu digantung, maka aturan itu akan terus berjalan. Maka Hisham bin Amr bin Rabi'ah ini, beliau pun mendatangi salah seorang di antara tokoh Quraisy. Dia bernama Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi ini, ibunya adalah Atikah bintu Abdul Muttalib. Atikah bintu Abdul Muttalib ini ibu dari Zuhair. Jadi memiliki hubungan yang dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atikah adalah putri dari kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya Zuhair adalah bibi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendatangi Zuhair dan dia mengatakan, "Wahai Zuhair, apakah engkau ridha? Engkau melihat saudara-saudaramu yang ada di sana, engkau makan, engkau bisa berpakaian apapun yang kamu inginkan, engkau bisa menikah para wanita. Sementara kerabat-kerabatmu itu, paman-pamanmu itu, kondisinya seperti yang telah engkau ketahui, dilarang untuk berjual beli dengan mereka. Mereka tidak boleh menikah dan mereka tidak boleh menikahkan putri-putrinya dengan kita." Lalu dia mengatakan, "Aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya yang diboikot dan diembargo itu adalah dari paman-paman dan kerabatnya Abul Hakam bin Hisham, lalu kemudian aku mengajak dia untuk melakukan apa yang dikehendaki, yaitu memboikot dan melakukan embargo, aku tidak akan setuju dengan hal itu. Walaupun itu adalah kerabatnya Abu Jahal. Karena Abu Jahal ini dialah tokoh utamanya yang menyebabkan adanya keputusan boikot dan embargo terhadap Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Dahulu Abu Jahal ini itu dikenal dengan nama Abul Hakam. Abul Hakam, dia termasuk tokoh pemimpin yang disegani di kalangan Quraisy. Namun sangat keras sekali permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Abu Jahal ini termasuk orang yang paling sering menyakiti Nabi alaihi salatu wasallam, sampai pada tingkatan melakukan pemboikotan dan embargo. Dan disebutkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Abu Jahal ini dengan Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Meskipun dalam riwayat ini ada perselisihan di kalangan para ulama, namun ada sebagian menguatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini. Nah, dahulu dia digelari Abul Hakam. Kenapa disebut Abul Hakam? Al-Hakam artinya yang mencetuskan hukuman, yang menetapkan sebuah hukum. Karena dahulu orang-orang Quraisy itu sangat menghormati Abu Jahal. Apabila ada problem perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat Quraisy, maka mereka meminta agar Abul Hakam menjadi hakim. Abul Hakam jadi hakimnya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, dia merasa kehilangan kedudukan. Oleh karena itu dia orang yang sangat keras sekali permusuhan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menamakannya Abu Jahal, bapaknya kebodohan, setelah sebelumnya dia dikenal dengan sebutan Abul Hakam. Dan dia mati pada peristiwa Perang Badar pada tahun kedua Hijriyah, dibunuh oleh dua anak dari Afra, Mu'ad dan Mu'awwid. Dan yang bertindak langsung, yang melakukan eksekusi terhadap Abu Jahal adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka Hisham bin Amr bin Rabi'ah menyampaikan hal ini kepada Zuhair, menyampaikan tentang belas kasihnya terhadap Banu Hashim dan Banu Muttalib yang mereka itu adalah bagian dari kerabatnya. Maka Zuhair ibn Abi Umayyah, dia pun mengatakan, wahai Hisham, waihak. Waihak itu ucapan belas kasih juga ya, dalam ungkapan Arab. Waihak, mada asna, apa yang bisa aku lakukan? Aku ini hanya seorang diri, kata Zuhair bin Abi Umayyah. Aku hanya seorang diri. Kalau seandainya ada orang lain yang bisa mendukung aku, maka aku akan bergerak untuk menurunkan dan merusak dan membatalkan perjanjian, membatalkan aturan yang ditempel di dinding Ka'bah. Karena mereka, masyarakat Quraisy itu, apabila ada sesuatu yang ditempel di dinding Ka'bah itu sangat dimuliakan. Ditempelnya di dinding Ka'bah karena mereka memang memuliakan Ka'bah, Baitullah. Maka kata Zuhair bin Abi Umayyah, kalau seandainya ada yang bisa membantu aku, yang memberi dukungan kepadaku, aku akan membatalkan perjanjian itu. Aku akan masuk untuk mengambil lembaran yang ada di Ka'bah tersebut, lalu kemudian aku yang mencabutnya. Ada enggak yang bisa mendukung aku? Maka kata Hisyam, aku sudah mendapatkan. Ada yang akan mendukungmu. Kata Zuhair, siapa? Kata Hisyam, ya saya. Saya sendiri, saya siap untuk mendukung kamu. Hisyam bin Amr. Jadi Hisyam bin Amr inilah orang yang pertama kali yang menjadi sebab munculnya keputusan yang kemudian membatalkan keputusan yang dibuat oleh Abu Jahal. Aku akan mendukungmu. Kata Zuhair, tolong carikan satu lagi, orang ketiga. Jangan hanya kita berdua. Cari orang ketiga yang bisa mendukung apa yang akan kita lakukan ini. Maka Hisyam bin Amr mendatangi tokoh Quraisy yang lain. Dia bernama Al-Mut'im bin Adi. Maka dia pun mendatangi Al-Mut'im bin Adi. Jadi yang pertama namanya hebat, Hisyam bin Amr bin Rabi'ah. Latihan menghafal Hisyam bin Amr. Kemudian dia mendatangi siapa? Zuhair bin Abi Umayyah. Ini sudah dua orang. Nah, setelah itu Hisyam bin Amr mendatangi Mut'im bin Adi. Dia mengatakan, wahai Mut'im, apakah engkau ridha menjadi binasanya dua kabilah dari keturunan Abd Manaf, yaitu Banu Hashim dan Banu Muttalib? Engkau ridha mereka menjadi binasa dalam keadaan engkau menyaksikan peristiwa itu? Apakah kamu setuju dengan apa yang menjadi kesepakatan orang-orang Quraisy itu? Demi Allah, kata dia, demi Allah, apabila kalian memberi kesempatan kepada mereka, niscaya mereka adalah orang yang bersegera untuk menjawab apa yang kalian inginkan. Yani dia memuji Banu Hashim dan Banu Muttalib. Selama ini dalam pergaulan baik-baik saja, ya, hanya karena permasalahannya di tengah-tengah mereka ada Rasulullah, ada yang mengaku sebagai Nabi, dan ada yang mengikutinya. Semakin hari semakin bertambah pengikut Rasulullah SAW, hanya karena permasalahan itu. Maka kata Mut'im bin Adi, aku hanya seorang diri, apa yang bisa aku lakukan? Kata Hisyam, aku sudah mendapati ada yang kedua yang akan mendukungmu. Siapa? Saya. Ada yang ketiga? Ada. Siapa? Zuhair bin Abi Umayyah. Kata Mut'im, cari lagi yang keempat yang bisa mendukung apa yang akan kita tetapkan ini. Maka Hisyam bin Amr mendatangi tokoh Quraisy yang lain. Dia bernama Abul Bakhtari ibnu Hisyam. Abul Bakhtari ibnu Hisyam. Lalu dia menyampaikan seperti apa yang dia sampaikan kepada Mut'im bin Adi. Lalu kata Abul Bakhtari, ada enggak yang bisa membantu, yang mendukungku untuk melakukan hal ini? Kata Hisyam, ada. Siapa itu? Kamu punya Zuhair bin Abi Umayyah, kamu punya Mut'im bin Adi, dan aku sendiri bersamamu, aku mendukungmu. Dia mengatakan itu kepada Abul Bakhtari ibn Hisham. Kata Abul Bakhtari, carilah yang kelima. Ini sudah empat, cari yang kelima. Ya, saya akan mencari. Maka dia pun berupaya, akhirnya berkumpullah beberapa orang ini, orang-orang yang mereka siap untuk membatalkan peraturan itu. Maka mereka sepakat untuk berkumpul di salah satu wilayah yang ada di kota Makkah, namanya Hajun, wilayah Al-Hajun. Sampai sekarang nama daerah tersebut masih dengan nama ini, Al-Hajun, di dataran tinggi di kota Makkah. Mereka berkumpul di sana. Akhirnya mereka membahas tentang hal ini dan terjadilah kesepakatan. Mereka pun sepakat untuk mendatangi Ka'bah, lalu kemudian merusak perjanjian itu, kesepakatan itu. Maka Zuhair mengatakan, saya akan memulai, saya akan menjadi orang yang pertama kali berbicara di hadapan tokoh-tokoh Quraisy. Maka keesokan harinya mereka pun bersama-sama keluar menuju ke tempat di mana biasa mereka berkumpul. Tempat berkumpulnya, tempat nongkinya orang-orang Quraisy itu di wilayah Ka'bah, ya, yang sekarang ini pelataran. Nah, itu tempat di mana mereka biasa berkumpul. Akhirnya Zuhair bin Abi Umayyah pun memulai. Dia melakukan tawaf terlebih dahulu, tawaf di Ka'bah. Jadi dahulu orang-orang masyarakat Quraisy di masa jahiliyah mereka sudah biasa melakukan tawaf itu, karena memang amalan haji ini dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja terjadi perubahan dari ajaran Nabi Ibrahim, banyak sekali tambahan-tambahan yang itu termasuk ritual kesyirikan dalam bertalbiyah dan yang lainnya. Maka Zuhair bin Abi Umayyah melakukan tawaf. Setelah dia selesai tawaf, maka dia pun berteriak menyampaikan kepada orang-orang yang sedang berkumpul di pelataran Ka'bah tersebut, sekitar Ka'bah. Kata beliau, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, ana akulu ta'am wa nalbasu thiyab wa banu Hashim halka la yuba'un wa la yubta'u minhum. Wahai penduduk Makkah, apakah kalian ridha kita makan enak, kita berpakaian dengan apa saja yang kita inginkan, sementara kerabat kita dari Banu Hashim mereka dalam keadaan binasa, tidak diperbolehkan jual beli dengan mereka. Wallah, demi Allah, kata dia, la aq'udu hatta tushaqqa hadhihi as-sahifa al-qati'atu adh-dhalimah. Saya tidak akan duduk, dia dalam keadaan berdiri, saya tidak akan duduk hingga lembaran itu dicabut dan dihancurkan. Lembaran yang memutuskan tali silaturahim, lembaran yang zalim. Luar biasa pernyataan yang tegas pada sesama mereka, orang-orang kafir juga. Cuman ini orang-orang masih punya perasaan dari sisi kemanusiaan. Maka ucapan Zuhair bin Abi Umayyah ini didengarkan oleh Abu Jahal, la'anatullah. Abu Jahal yang provokatornya dia. Dia berada di salah satu bagian dari Ka'bah itu. Dia mengatakan, kadzabta wallah la tusyak. Kamu telah berdusta demi Allah, lembaran itu tidak boleh dicabut. Tidak boleh dicabut. Biarkan seperti itu. Artinya biar saja mereka itu mati, biar saja mereka itu binasa. Subhanallah. Sama-sama kafir, tapi yang satunya masih punya perasaan ini. Ya begitulah kondisi orang-orang kafir itu, macam-macam. Ya, ada orang kafir itu tidak punya perasaan belas kasih kepada kaum muslimin. Ada yang seperti itu kondisinya. Ada pula dari kalangan orang-orang kafir yang mereka itu punya sifat-sifat yang mulia. Ada yang jujur, ada yang amanah, walaupun kafir. Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Karim, wa min ahli al-kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik, wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. Di antara ahli al-kitab itu ada yang kalau engkau beri amanah dia untuk menyimpan harta yang melimpah, qintar, harta yang melimpah, dia tidak amanah, dia tidak akan mengembalikannya kepada. Tapi di antara ahlul kitab ada yang ketika engkau memberi amanah untuk menyimpan satu dinar saja, maka dia akan menunaikan amanah itu. Mengapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka meninggalkan Mekah menuju ke negeri Habasyah, padahal penguasanya juga kafir, sama kan, Nasrani? Disebabkan karena Raja Habasyah An-Najasyi dikenal dengan keadilannya, walaupun dia tidak di atas Islam, di atas kekafiran Nasara, tapi dia melindungi rakyatnya, dia bersikap adil kepada rakyatnya, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala beri hidayah kepadanya. Nah, itulah kondisi yang menggambarkan kepada kita tentang watak-watak orang-orang Quraisy bermacam-macam. Ya, ada yang tidak punya belas kasih sama sekali. Ya. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan kondisi sekarang ini, ada yang begitu mudahnya membantai kaum muslimin kayak Israel itu. Ya. Tidak menghargai sama sekali nyawa-nyawa kaum muslimin, melayang, anak-anak, wanita, semuanya tanpa pandang bulu. Di antara orang-orang kafir ada yang tidak senang dengan hal itu, protes dengan apa yang mereka lakukan. Jadi ya seperti itulah kondisi orang-orang kafir. Demikian pula ada sifat-sifat kemanusiaan pada sebagian mereka. Nah, ketika Abu Jahal ini, ya, yang memang sudah tidak punya perasaan sama sekali terhadap kaum muslimin, tidak punya belas kasihan, dia membantah Zuhair bin Abi Umayyah ketika mengatakan bahwa ini adalah lembaran yang memutuskan silaturahim, lembaran yang zalim. Kata Abu Jahal, tidak, kamu telah berdusta, lembaran itu tidak boleh dirusak. Maka Zam'ah bin al-Aswad yang hadir juga di situ, salah seorang dari tokoh Quraisy, dia membantah Abu Jahal. Dia mengatakan kepada Abu Jahal, "Anta wallahi al-dhab." Karena Abu Jahal mengatakan kepada Zuhair, "Engkau telah berdusta Zuhair." Kata Zam'ah bin al-Aswad, "Engkau demi Allah lebih pendusta daripada dia. Engkau lebih pendusta, wahai Abu Jahal. Kami tidak ridha adanya aturan itu. Ketika itu ditulis dan disepakati, kami enggak ridha." Kata Zam'ah, Abu al-Bakhtari yang sebelumnya didatangi oleh Hisham bin Amr menguatkan itu. Dia mengatakan telah jujur apa yang dikatakan oleh Zam'ah. "La narḍa ma kutiba fiha wa la nuqirru bihi." Kami enggak ridha apa yang tertulis dalam lembaran itu. Kami tidak setuju dengan hal itu. Lalu berdiri lagi Al-Mut'im bin Ali yang memang tadinya sudah didatangi oleh Hisham bin Amr. Mut'im bin Ali berdiri dan dia mengatakan, "Shadaqtuma, kalian berdua telah jujur. Kalian berdua telah benar dan telah dusta orang yang berpendapat selain itu." Itu dia mengatakan kepada Zam'ah dan kepada Abu al-Bakhtari, "Kalian berdua telah jujur. Siapa yang berkata selain itu, sungguh dia telah berdusta. Kami berlepas diri dari mereka, dari kedustaan itu dan dari apa yang tertulis dalam lembaran kesepakatan tersebut." Hisham bin Amr bangkit juga dan menyatakan seperti apa yang disampaikan oleh Al-Mut'im bin Adi. Jadi terlihat banyak gitu. Ya, bukan satu dua orang saja, tapi terlihat banyak. Ini mendukung, ini mendukung, ini mendukung, ini mendukung. Berarti enggak ada kesepakatan dong. Maka Abu Jahal la'anatullah, dia pun mengatakan, "Hadza amrun qudhiya bilayl." tushubira fihi fi ghairi hadzal makan. Ini kesepakatan ini itu sudah ditetapkan di malam hari dan sudah ada musyawarah yang dilakukan bukan di tempat ini. Maksudnya kalau ingin membatalkan maka harus berkumpul dulu semua itu. Kalau ingin membatalkan dan jangan di tempat di mana mereka dahulu bermusyawarah lalu terjadi kesepakatan. Itu kata Abu Jahal. Dan ketika terjadi keributan di antara tokoh-tokoh Quraisy ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah memberitakan kepada Abu Talib bahwa Allah Azza wa Jal telah mengutus dari hewan-hewan yaitu rayap untuk memakan lembaran tersebut dan menghabiskannya. Ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu kepada pamannya Abu Talib. Dia mengatakan ya an inna Allah qad sallata al-ardha ala sahifati Quraisy. Wahai pamanku, sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah mengutus al-ardha. Al-ardha itu rayap. Yang memusnahkan lembaran yang digantung oleh kaum Quraisy tersebut. Falam tada' fiha isman huwa lillah illa athbatathu fiha wa nafat minha adh-dhulma wal qati'ata wal buhtan. Maka rayap ini tidak membiarkan dalam lembaran itu apabila ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala maka tidak dimakan, tidak disentuh oleh rayap. Namun kezaliman yang terdapat di dalamnya yang memutuskan hubungan dan silaturahim, kedustaan-kedustaan yang terdapat dalam lembaran itu semuanya habis dimakan rayap. Semuanya habis dimakan rayap. Kata Abu Talib, apakah Rabbmu yang memberitakan padamu tentang hal ini? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya. Ini berita dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika disampaikan kepada mereka dan mereka pun masuk ke dalam Ka'bah, mereka mendapati lembaran itu sudah habis, sudah habis dimakan rayap. Maka dengan sendirinya aturan itu sudah batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi. Sehingga Abu Talib bersama dengan kabilahnya Bani Hashim, Bani Muttalib, mereka pun keluar dari lembah tersebut, dari tempat di mana mereka dikucilkan. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk di antara mukjizat tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sendiri yang menyaksikan bahwa lembaran itu telah hancur dimakan rayap. Sehingga kaum muslimin mereka pun kembali ke rumah-rumah mereka, Banu Hashim, Banu Muttalib. Mereka kembali ke tempat mereka semula. Maka pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa beliau dan kaum muslimin dan kabilahnya dikucilkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat mendoakan keburukan terhadap kaum Quraisy. Mendoakan keburukan kepada mereka. Dan Allah Azza wa Jalla mengabulkan. Sehingga kaum Quraisy setelah peristiwa ini mereka tertimpa kelaparan, paceklik, kekeringan. Sampai pada saat itu mereka hanya menemukan bangkai-bangkai untuk dimakan. Dan mereka makan kulit-kulit, sisa-sisa dari kulit-kulit yang asalnya mereka buang, mereka ambil kembali untuk mereka makan. Mereka dalam keadaan sulit. Sebagaimana mereka memperlakukan Banu Hashim, Banu Muttalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dalam peristiwa embargo tersebut, maka Allah Azza wa Jalla membalas mereka. Mereka mengalami kekeringan, kesulitan makan. Sehingga Abu Sufyan yang ketika itu masih dalam keadaan kafir mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat kesulitan ini dari mereka. Masih sadar juga ini, ya. Masih mendatangi Rasulullah gitu. Berarti kan mereka masih menganggap bahwa Rasulullah ini memang ada relasi, ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan mendatangi Rasulullah meminta agar beliau berdoa untuk kebaikan kaum Quraisy agar dihilangkan kesulitan ini dan mengingatkan bahwa kita ini bersaudara, ya. Masih ada hubungan kerabat di antara kita. Berdoalah kepada Allah semoga Allah memberikan kebaikan bagi masyarakat kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala ketika itu yang disebutkan dalam surah Dukhan, فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, fartaqib yawma ta'ti as-sama' bidukhanin mubin. Maka nantikanlah akan ada suatu masa di mana langit itu akan membawa asap yang nyata yang akan meliputi manusia. Ini adalah siksaan yang pedih. Rabbana ikshif 'anna al-'adzab, ya Allah, sirnakanlah, hilangkanlah siksaan itu dari kami. Karena kami ingin menjadi orang-orang yang beriman. Anna lahum dzikra. Tidakkah bermanfaat peringatan yang disampaikan kepada mereka? Sungguh telah datang kepada mereka Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Kemudian mereka berpaling dari ajakan Rasul. Bahkan mereka menuduh bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang diajar oleh syaitan. Apa yang disampaikan oleh Nabi dianggap bahwa itu diajari oleh yang lain, diajari oleh syaitan, dan dia seorang yang gila. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna kashiful 'adzabi qalilan." Kami akan menghilangkan siksaan itu sedikit. Innakum a'idun, dan kalian akan kembali kepada kekafiran. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang disebutkan dalam surah Ad-Dukhan tentang asap yang akan datang menyelimuti manusia. Ini ada tiga penafsiran para ulama. Apa yang dimaksud dukhan? Apa yang dimaksud asap di dalam ayat ini? Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud asap yang datang ini itu adalah asap yang akan muncul di akhir zaman mendekati hari kiamat. Mendekati hari kiamat. Di mana ketika asap itu datang, maka dia akan mencari jiwa-jiwa orang-orang kafir dan mencabutnya. Dan juga akan mendatangi kaum mukminin, sehingga kaum mukminin ketika merasakan bahagian dari asap tersebut itu seperti orang pilek, seperti orang yang pilek ringan. Ketika datangnya asap tersebut, jadi itu peristiwanya di akhir zaman. Peristiwanya di akhir zaman. Adapun ketika asap itu mendatangi orang-orang kafir, masuk ke dalam lubang hidung mereka dan membinasakan mereka, tersiksa. Sementara kaum mukminin mereka hanya merasakan seperti orang yang flu ringan, zukam. Ini pendapat sebagian para ahli tafsir, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibnu Umar, dari Abu Hurairah. Penafsiran yang kedua, bahwa ayat ini itu berkaitan dengan peristiwa di awal-awal Islam yang kita ceritakan ini. Peristiwa paceklik dan kelaparan yang menimpa kaum Quraisy, sehingga begitu sulitnya kehidupan yang mereka rasakan, maka seolah-olah ketika mereka melihat ke atas itu banyak asap yang mengepul. Namun itu penglihatan mereka, itu penglihatan mereka disebabkan karena rasa lapar, ya. Dan kadang-kadang seorang merasakan hal-hal yang aneh ketika kondisi seorang itu tidak normal, ya. Kalau pusing itu biasa ada bintang-bintang itu, putar-putar di kepala. Nah, ini karena saking laparnya dan sulitnya hidup mereka ketika itu, sehingga ketika mereka melihat ke atas seolah ada asap yang menyelimuti mereka. Penglihatan, pandangan saja. Nah, ini yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, penafsirannya demikian. Ada lagi penafsiran yang ketiga, namun yang masyhur itu dua penafsirannya. Namun sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara kedua penafsiran ini. Penafsiran ini kedua-duanya benar, berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh kaum Quraisy ketika mereka tertimpa paceklik, kekeringan, kelaparan, dan juga asap yang akan datang nanti pada saat mendekati hari kiamat. Oleh karena itu, kedua penafsiran ini diriwayatkan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Masruq Ibn al-Ajda', beliau menceritakan ada seseorang pernah mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Lalu orang ini mengatakan, ketika aku berada di masjid, aku melihat ada seseorang, seorang lelaki, dia menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Dan dia menafsirkan ayat ini, فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. Dia menafsirkan ayat ini, nantikanlah wahai orang-orang kafir, akan datangnya hari di mana langit itu penuh dengan asap yang jelas, yang nyata. Maka dia menafsirkan, dia mengatakan bahwa ayat ini kaitannya dengan manusia yang mereka akan didatangi asap pada hari kiamat, yaitu mendekati hari kiamat. Fayakhudhu bi'anfasihim hatta yakhudhahum minhu kahayati zukam, yang kemudian mengambil jiwa-jiwa mereka, nyawa-nyawa mereka, dan membinasakan mereka, termasuk di antara kaum mukminin. Namun kaum mukminin merasakannya hanya seperti orang yang flu. Ini penafsiran orang ini, dan memang penafsiran ini ada dari kalangan sebagian para ulama salaf, dan dikuatkan dengan ada hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa munculnya asap itu termasuk di antara tanda hari kiamat yang besar. Ya, tanda hari kiamat yang besar bersamaan dengan atau berdekatan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Munculnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi, turunnya Isa bin Maryam alaihi wassalam. Peristiwa-peristiwa besar di akhir zaman. Nah, termasuk di antaranya adalah dukhanul mubin, asap yang menyelimuti langit. Abdullah bin Mas'ud ketika disampaikan hal ini, beliau mengatakan, "Man 'alima 'ilman falyaqul bihi." Siapa yang memiliki ilmu, siapa yang mengetahui ilmu di dalam agama ini, silakan dia mengucapkannya. "Wa man lam ya'lam falyaqul Allahu 'alam." Namun siapa yang tidak memiliki ilmu, maka hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Fa inna min fiqhi ar-rajul ay yaqula lima la 'ilma lahu bihi Allahu a'lam. Termasuk di antara pemahaman agama seseorang adalah mengucapkan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya, dia mengatakan Allahu a'lam. Ya, kalau enggak tahu jangan sok tahu itu. Jadi Abdullah bin Mas'ud menasihati kaum muslimin secara umum, Apabila seseorang punya ilmu, dia memahami Al-Quran, Sunnah, silakan dia menyampaikan. Tapi kalau tidak punya ilmu, jangan sok tahu. Karena termasuk pemahaman yang dalam yang dimiliki oleh seseorang di dalam agama ini, ketika dia tidak mengetahui dan tidak punya ilmu tentang sesuatu, maka dia mengatakan apa? Allahu a'lam. Ya. Ucapan Ibnu Mas'ud ini seolah-olah mengkritisi penafsiran orang ini yang mengatakan bahwa asap itu kaitannya dengan sesuatu yang akan terjadi mendekati hari kiamat. Nah, Abdullah bin Mas'ud menerangkan tentang makna ayat ini. Kata beliau, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan kaum Quraisy. Ketika mereka membangkang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendoakan mereka, kaum Quraisy, agar mereka merasakan kekeringan dan paceklik, kelaparan seperti yang telah menimpa kaumnya Nabi Yusuf. Beberapa tahun yang menimpa di masa Nabi Allah Yusuf, kekeringan. Maka karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah azza wajalla mengabulkan doa Rasul yang menyebabkan kaum Quraisy mengalami kekeringan, kesulitan, kelaparan. Hatta ja'ala ar-rajul yanzur ila as-sama' fayara bainahu wa bainaha kahay'ati ad-dukhan min al-jahd. Sehingga seseorang yang dalam kondisi lapar, merasakan kesulitan yang luar biasa, ketika dia melihat ke atas, dia melihat ada seperti asap yang menyelimuti mereka. Karena apa? Al-jahd, karena kesulitan yang mereka rasakan. Ya. Matanya itu sudah kayak melihat sesuatu yang halu gitu. Ya. Melihat seperti ada asap yang tebal di atas kepala mereka. Karena lapar, karena kesulitan. Wa hatta akalu al-idham, dan bahkan mereka sampai memakan tulang-tulang. Sampai mereka makan tulang. Maka seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain, dia adalah Abu Sufyan. Dia mendatangi Rasul. Lalu dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, beristighfarlah kepada Allah untuk mudhar. Sungguh mereka telah binasa." Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk mereka. Maka Allah pun menurunkan ayat ini. Inna kashiful adzab qalilan innakum a'idun. Kami akan menyingkap sedikit dari siksaan. Artinya, kekeringan yang mereka rasakan, kelaparan dihilangkan. Mereka kembali merasakan bagian dari kenikmatan dunia. Lalu Allah mengatakan innakum a'idun. Kalian akan kembali kepada kekafiran. Terlihat kayak mau bertaubat, terlihat seperti mau kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak. Setelah hujan turun, telah hilang kekeringan dan mereka kembali hidup mewah, maka mereka kembali kepada kebiasaan kekufuran mereka sebelumnya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fartaqib yawma ta'tis samaa' bidukhanin mubin, yaghshan naasa hadza 'adzaabun aliim." Sampai kepada firman-Nya, yauma nabatishul batshatal kubra innakum inna muntaqimun, pada hari nanti kami akan mendatangkan siksaan yang besar. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa siksaan yang besar itu yang akan mereka rasakan adalah peristiwa perang Badar. Peristiwa perang Badar pada tahun kedua Hijriah, yang nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Saya kira ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.